إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله جل في علا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wattabi'u sabilir rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilil mustaqim ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taatilah Allah subhanahu wa ta'ala dan ikutilah jalan Rasulnya alaih salatu wassalam, jalan sunnahnya alaih salatu wassalam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan selain jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kebid'ahan. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, maka kalian akan berpisah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian akan menjauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian akan tersesat dari jalan siratul mustaqim, jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan. Dan ini merupakan wasiat agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-subul, jalan-jalan penyimpangan, telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya hadhil ummah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. semua golongan itu akan masuk ke dalam neraka Allah. Jalan-jalan tersebut akan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala illa wahidah, kecuali satu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Man hiya ya Rasulullah? Qala al-jama'ah, wa fi riwayatin ma ana alihi wa ashabi. Kata Rasulullah SAW, nanti bahwasannya umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk ke dalam neraka Allah karena sebab penyimpangan-penyimpangan mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, kecuali satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, siapa dia ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Satu kelompok ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia ada al-jamaah. Orang yang berkumpul di atas al-haq, berkumpul di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, ma'ana ali ashabi, mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yang berjalan di atas sunnahku dan di atas sunnah sahabatku alaihi salat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah kelompok yang selamat, kelompok yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Dan di antara kelompok yang menyesatkan, yang telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Yang Syiah Ar-Rafidhah laisa min dinil Islam. Syiah Ar-Rafidhah bukanlah dari agama Islam. Tetapi Asy-Syiah Ar-Rafidhah merupakan mulfaqun dayanat al-ukhra, satu keyakinan yang dikarang dari agama-agama selain Islam. Wa asasuha al-majusiyah al-yahudiyah, yang pondasi dan pokok pemahaman aliran Syiah Rafidhah adalah Majusi dan Yahudi. Sebagaimana yang telah kita dengarkan pada pertemuan khutbah Jumat yang lalu, bahwasannya sejarah munculnya Syiah Rafidhah dimunculkan oleh seorang Yahudi, seorang munafik, ya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang dia mengaku beragama Islam, kemudian dia mengaku cinta dengan Ahlul Bait, lalu mengangkat Ali radhiyallahu anhu disejajarkan dengan derajat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syiah Rafidhah, mereka menyatakan diri mereka adalah bagian daripada bagian Islam. Yang ini telah banyak daripada kaum muslimin tersesat dan tertipu dengan ajakan dan pemahaman-pemahaman mereka. Di antara aqidah yang sesat dari kalangan Syiah Rafidah, ketika mereka menyikapi Al-Quran, mereka menyatakan sebagaimana dinukilkan di dalam kitab-kitab mereka. Kata mereka, Al-Quran alladhi fi aidina. Kata mereka, laisa bil-Quran minallah, bal yughayyiru wa yubaddilu wa yunakkisu wa yazid. Kata mereka Syiah Rafidah menyatakan bahwasannya Al-Quran yang ada pada kita itu bukan Al-Quran yang sesungguhnya dari Allah. Al-Quran yang ada di kita ini, yang ada di sisi kita adalah Al-Quran yang telah dirubah, yang telah diganti, yang telah ditambah dan dikurangi. Naam. Ini pemahaman sesat mereka, Asy'ari Rafidhah, terhadap Al-Quran yang mulia. Kata mereka menyatakan, barang siapa yang menyatakan Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam telah sempurna sebagaimana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kadzab, maka mereka adalah orang-orang yang pendusta. Asy'ari Rafidhah telah menyatakan bahwasannya Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini merupakan Al-Quran yang telah dirubah. Al-Quran yang telah diganti dan telah dikurangi serta ditambah. Dan kesempurnaan Al-Quran itu mereka nyatakan adalah nam ada di sisi imam-imam mereka. Dan mereka menyatakan bahwasannya Al-Quran yang ada pada mereka itu lebih sempurna, aksar lebih banyak dibandingkan yang kita pegang. Kata mereka menyatakan bahwasannya Al-Quran alladhi anzala ala Muhammadin asyrata sab'asyrata ayat alf. Kata mereka, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu cuma 1017 ayat. Ini berarti, Al-Quran yang ada pada mereka itu 3 kali lipat kebenaran dibandingkan Al-Quran yang kita pegang. Maka ini merupakan penyesatan terhadap umat Islam. Sehingga mereka telah dikikis akidah mereka tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Telah menipu kaum muslimin untuk mereka tidak boleh beriman dengan Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami lah yang akan menjaga Al-Quran. Pendustaan mereka, Syiah Rafidhah terhadap Al-Quran. Apakah pantas mereka ini disebut sebagai bagian daripada agama Islam? Kemudian akidah yang sesat mereka di antaranya adalah mengkafirkan ummuna, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka telah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ayah beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan begitu pula para sahabat yang lainnya, mereka kafirkan. Mereka telah mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kedua putri beliau radhiyallahu anhuma, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Mereka telah mengkafirkan para sahabat yang lainnya, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka tafsirkan ayat anil yanha anil faksha'i wal munkar wal bagh. Mereka nyatakan bahwasannya al-faksha wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wal munkar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, wal bagh adalah Utsman radhiyallahu an. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kita kaum muslimin untuk tidak boleh mencela sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan engkau cela sahabat-sahabatku. Jangan engkau cela sahabat-sahabatku. Tetapi mereka syiar rafidah, tidak sekedar hanya mencela, bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan istri daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummul mukminin. Apakah mereka pantas bagian dari Islam? Dan di antara kesesatan akidah mereka Asy'ariyah Rafidhah adalah mereka mengangkat para imam-imam mereka, dan mereka menyatakan bahwasanya imam-imam mereka adalah maksumun, imam-imam yang tidak pernah berbuat dosa, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Mereka terhadap imam-imam mereka telah menyamakan seorang nabi dan rasul yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, seorang manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, dan manusia yang Allah muliakan di atas para nabi dan rasul yang lainnya. Mereka telah menyamakan imam-imam mereka dengan Rasulullah SAW. Mereka sebut sebagai al-ma'sumun, orang yang terjaga dari dosa. Padahal perbuatan-perbuatan para imam mereka mengandung perbuatan yang sangat najis, hina. Telah disebutkan di dalam kitab mereka bahwasannya ketika imam mereka datang kepada satu daerah, lalu diterima oleh Sahibul Bait yang sama-sama mereka adalah Syiah, lalu imam mereka ini disiapkan kamar di dalamnya, lalu Sahibul Bait ini pun ya menyerahkan anak wanita kecil, lalu dimasukkan ke dalam kamar tersebut. Di dalam kitab tersebut menjelaskan teriakan dan tangisan anak tersebut dalam kamar. Apakah ini adalah ma'sumun, perbuatan najis? Naam. Apakah imam-imam seperti ini disebut sebagai imam-imam bagian dari Islam? Kemudian keyakinan mereka, akidah yang sesat daripada Syiar Rafidah, mereka menyebut Ahlu Sunnah dengan An-Nawasib, orang yang tidak mencintai Ahlul Bait. Padahal Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka berjalan di atas Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan mencintai para Ahlul Bait Rasulullah SAW, memuliakan para Ummul Mu'minin, istri Rasulullah SAW, ibunda kaum muslimin. Nah, mereka sebut seorang yang cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang tidak mencintai Ahlul Bait. Dan juga keyakinan sesat mereka syiar Rafidhah, yaitu tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan seseorang laki-laki dan wanita yang muhaddad, yang terbatas waktu. Disebutkan di dalam kitab-kitab mereka dan jelas oleh para ulama bahwasannya wanita mut'ah mereka itu tidaklah mendapatkan warisan. Dan selesai pernikahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bahkan satu jam setelah pernikahan mereka cerai, itu merupakan hal yang biasa di antara mereka. Dan mereka menyatakan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya yang mengingkari nikah mut'ah laisa min dinina, kata mereka. Barang siapa yang mengingkari nikah mut'ah, maka mereka itu bukanlah bagian dari agama kita. Nah, mereka nyatakan ya, afdalun nisa, seutama-utamanya wanita adalah wanita yang mereka banyak melakukan mut'ah. Na'udzubillah. Apakah pemahaman yang seperti ini adalah bagian daripada Islam? Apa bedanya pelacuran dengan mereka? Ibadallah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita kaum muslimin, hendaknya kita berhati-hati dengan pemahaman sesatnya Syiar Rafidhah yang telah merasuki sebagian kaum muslimin, yang mereka menyatakan bahwasannya Syiar Rafidhah merupakan bagian daripada Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Maka kita kaum muslimin harus berhati-hati daripada pemahaman Syiar Rafidhah yang telah masuk di dalam negara kita, bahkan mereka masuk dalam jajaran pemerintah, sehingga kita sebagai ahlu sunnah terus kita memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka tentang sesatnya Syiar Rafidhah. Dan setelah kita ketahui bahwasanya Syiar Rafidhah ada kelompok yang bukan daripada agama Islam, maka apakah pantas seorang yang diulamakan mendatangani perjanjian wasiqah kufriyah, mendatangani perjanjian yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Na'am dinuna wahid wa rabbuna wahid wa nabiyuna wahid. Kata mereka, agama kita ini satu. Nabi kita satu. Tuhan kita satu, kata mereka. Padahal telah kita jelaskan bahwasannya Al-Quran kita dengan Al-Quran mereka itu berbeda. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam berbeda dengan agama, dengan Nabi mereka. Mereka angkat imam-imam mereka sebagaimana Nabi-Nabi. Apakah perlakuan seperti ini adalah perlakuan seorang ulama ahlu sunnah? Naam. Khonifillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita terus berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita meminta kepada Allah selalu dibimbing di atas jalan yang lurus, di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, al ulama alladzina yarsakhu fil ilm, ulama yang mereka kokoh di dalam ilmu-ilmu mereka. Wallahu alam bisawab. Aqimus salah.